Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Di malam hari ini masih Allah ta'ala melimpahkan taufiknya kepada antum sekalian sehingga dapat berkumpul dengan niat i'tikaf di Masjid Al-Munawwar ini dengan tujuan talabul ilim, menuntut ilmu, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niat berzikir, niat untuk i'tikaf di masjid, niat silaturahim, niat untuk kita bersalaman, berjabatan tangan dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, niat memakmurkan masjid, dan dengan niat-niat yang lain, semoga Allah Ta'ala menerima apa yang akan kita dan sedang kita laksanakan ini, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kelanjutan dari pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah, tidak terasa ini sudah di penghujung kitab Risalah Jami'ah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu waradah wa nafa'ana bi fiddarini amin. Dulu waktu saya baca masih di awal ya, masih di awal bab salat, bahkan di bab taharah furudul wudu, masih di furudul wudu. Setelah saya melanjutkan dari Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Jindan di bab taharah, lalu setiap malam Selasa kita lanjutkan, sampai sekarang sudah pembahasan di masalah-masalah at-tasawuf. Jadi kitab Risalah Jami'ah ini mencakup tiga disiplin ilmu: masalah tauhid atau ilmu akidah, teologi, fikih syariat, fikih zahir, dan ini tasawuf yang disebut juga dengan fikhul batin, fikih batin. Pembahasan awal pembahasan masalah at-tasawuf, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau mengatakan, hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga memelihara hati dari maksiat-maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, wa kadza hifdzul a'dha'i sab'a fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Fa min ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu 'ala 'ibadillahi ta'ala war riya' wal 'ujubu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu 'ala 'abidillah. ومعنى الحسد كراهية النعمة على المسلم واستثقالها. وحفظ القلب من المعاصي واجب على كل مسلم. Sebelum kita melanjutkan kajian dari kitab Risalah Jami'ah ini, kita sering mendengar ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, ketahuilah di dalam jasad manusia ini, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging mudghah, yang mana apabila segumpal daging tersebut yang disebut dengan mudghah itu baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan baik pula. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tersebut buruk, jelek, maka akan jelek dan buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Hati yang di dalam bahasa Arab disebut al-qalbu. Wa ma sumial insanu illa linisyanihi wa ma sumial qalbu illa annahu yataqallabu. Dikatakan oleh para ulama demikian. Tidak dinamakan manusia ini dengan insan illa linisyanihi, karena sifat lupa, karena sering lupa dan lalai. Oleh karena itu manusia disebut al-insan dari kata nisyan, sering lupa dan lalai. Tapi itu kak, kalau jarang-jarang lalainya, lupanya kepada Allah, kepada kewajiban-kewajiban perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi urusan-urusan dunia selalu dia ingat, jarang ia lupakan. Sementara urusan agama, urusan perintah Allah ta'ala, lupa mulu kerjaannya. Sering lupa, banyak lupa. Yang wajar itu kalau lupanya jarang-jarang. Sementara kalau dia lebih sering lupa, sholat lupa, apalagi jangankan yang sunnah, yang wajib saja mungkin dia sering lupa dan lalai. Itu gak wajar namanya. Itu tidak wajar. Kalau sekali-kali lupanya memang wajar, sifat manusia seperti itu. Wa ma sumial qalbu illa annahu yataqallabu, dan tidak dinamakan hati itu dengan al-qalb karena yataqallab, sering berubah-rubah, bulak-balik dan berubah-rubah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewaspadai kepada kita di dalam menghadapi perubahan hati ini. Dan juga diibaratkan hati itu seperti selembar bulu yang ada di puncak pohon, yang mudah terombang-ambing, mudah ia berubah ke kanan dan ke kiri, terhempas oleh angin. Semakin tinggi itu pohon, maka semakin kencang pula anginnya. Maka hati ibarat selembar atau sehelai bulu yang ada di puncak pohon yang tinggi, dan dia mudah terombang-ambing. Hati memiliki peranan penting dalam kesehatan rohani seseorang, sebagaimana jantung memiliki peranan yang penting dalam kesehatan tubuh. Maka apabila hati seseorang baik, seluruh anggota tubuhnya dan seluruh perbuatannya akan menjadi baik. Tapi apabila hati ini buruk, jelek, maka anggota tubuh yang lain ibarat al-junud, ibarat bala tentaranya. Anggota tubuh yang lain, baik itu panca indera maupun seluruh anggota tubuh yang lainnya, maka akan menjadi buruk pula kalau hatinya buruk. Ibarat komandan, ibarat penguasa yang menguasai suatu pemerintahan, maka anggota tubuh yang lain ibarat menteri-menterinya dan prajurit-prajuritnya. Apabila komandannya, pemimpin atau penguasa daripada pemerintahan tersebut baik, maka bala tentaranya dan wazir-wazirnya, menteri-menterinya akan menjadi baik pula. Dan di sana ada sesuatu yang selalu menggerogoti dia dan memusuhi dia, yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu ibarat musuh yang ingin menggulingkan atau ibarat ingin mengkudeta daripada pemerintahan tersebut. Maka dia ibarat musuh yang harus selalu diwaspadai oleh kepala pemerintahan atau pemimpin tersebut. Inilah hati yang harus kita menjaganya setiap saat, dan kita harus waspada di dalam perubahan hati tersebut. Kadang sekali-kali kita berbuat baik, saat ini beberapa saat dia berbuat baik, nanti tidak beberapa lama dia berubah. Bahkan bukan hitungan jam lagi, kadang hitungan menit, bahkan hitungan detik. Suatu kali dia sedang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala, sedang khusyuk, ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Dia ingin menjaga selalu hatinya dari sifat-sifat yang tercela, dari penyakit-penyakit hati yang akan selalu menggugurkan amal-amal ibadahnya walaupun banyak. Subhanallah, hati yang dapat merubah dan menggugurkan amalan seseorang walaupun banyak. Nanti akan kita baca pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Ada sifat-sifat yang tercela atau penyakit-penyakit hati seperti al-hasad wal-hiqid, iri dan dengki, belum lagi takabur, angku dan seterusnya. Itulah yang akan menggugurkan setiap amal ibadah kita, wal-iyadzubillah min dhalik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslim. Menjaga memelihara hati itu kewajiban setiap individu muslim. Kewajiban individual setiap individu muslim, setiap orang, setiap kepala laki perempuan wajib dia memelihara hatinya dan dia mewaspadai akan perubahan hatinya. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Begitu juga nanti menjaga anggota tubuh yang tujuh, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kemaluan, perut dan kaki, itu juga kewajiban setiap individu muslim. Tetapi yang memberikan komando adalah hati. Kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuhnya akan baik pula, dan begitu pula sebaliknya, kalau hatinya buruk dan jelek, maka apapun yang dikerjakan oleh anggota tubuhnya akan buruk pula. Na'udzubillah min dzalik. Fa min ma'asil qalbi, di antara maksiat hati yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah di sini, asyakku fillahi ta'ala. Seseorang ragu atau keragu-raguan di dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ragu, apakah Allah taala itu benar-benar ada? Apakah Allah Ta'ala yang memiliki sifat wujud benar keberadaan Allah Ta'ala atau tidak? Dia ragu. Bukan dia mengingkari, dia tidak menafikan keberadaan Allah, hanya syak, baru syak saja, baru ada keragu-raguan di dalam hatinya saja, itu termasuk maksiat hati, bahkan yang paling utama dan yang pertama yang dicantumkan di dalam kitab Risalah Jami'ah ini, asyakku fillahi ta'ala. Inilah yang harus kita pelajari. Ilmu tauhid, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama yang wajib atas setiap muslim adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul ma'bud, mengenal Allah taala, zat yang disembah, zat yang maha tunggal, zat yang tidak butuh, tidak pernah dia membutuhkan, memerlukan siapapun daripada hamba-hambanya atau makhluknya. Allah Ta'ala yang berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, yang berdiri sendiri tidak membutuhkan bantuan pertolongan makhluknya siapapun. Dan juga Allah Ta'ala yang tidak sama, selalu berlainan dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadith. Sebagaimana di dalam kitab Abi Utsman sifat 20, atau juga di dalam kitab-kitab tauhid yang lain, jauharatu tauhid, kitab yang lain pula banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui. Bahwasanya Allah Taala keberadaannya tidak membutuhkan makhluknya baik tempat maupun waktu. Jadi Allah Taala bukan berada di atas, Allah Taala tidak berada di bawah, Allah Taala bukan berada di sebelah kanan dan kiri kita, Allah Taala bukan di langit, bukan di bumi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ayat tersebut yang sering digunakan oleh orang-orang al-mujassimah, oleh orang-orang yang mereka beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki al-jisim atau jasad sebagaimana makhluknya, wal iyadzu billah. Sementara akidah kita al-Asy'ariyah al-Maturidiyah yang kita bermadhabkan mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, bahwasanya ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman, Allah Taala bukan bersemayam atau berada di atas arsy atau pada arsy. Sementara penjelasan dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, al-kaif majhul. Kalau seseorang mengatakan bagaimana? Bagaimana Allah Taala berada di atas arsy atau pada arsy? Kaif di situ majhul, tidak diketahui. Tidak mampu otak kita yang terbatas ini untuk menjangkaunya, karena akal kita, otak kita makhluk, tidak mungkin dapat menjangkau Allah Subhanahu wa taala sang khalik. Jangankan kita menjangkau Allah Taala yang maha pencipta al khalik, sampai saat ini para ilmuwan-ilmuwan barat, orang-orang yang non muslim, mereka masih saja menemukan hal-hal yang baru, ilmu pengetahuan yang baru yang ada pada diri manusia. Belum lagi mereka menemukan hikmah rahasia di dalam penciptaan gunung, penciptaan udara, daratan, lautan, dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta jagat raya ini masih belum mampu dan masih belum terungkap seluruhnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka baru hanya sedikit. Baru hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan oleh Allah taala melainkan hanya sedikit. Dan ilmu itu sendiri mengatakan a'tini kullak u'tika ba'di. Wahai engkau yang menuntut ilmu, wahai engkau yang sedang mencari ilmu, berikan kepadaku seluruh apa yang engkau miliki. Curahkan, korbankan apa yang engkau miliki seluruhnya kepadaku, kata ilmu. U'tika ba'di, dan aku akan memberimu sedikit. Engkau curahkan, korbankan seluruhnya untuk menuntut ilmu, bukan hanya materi, bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, seluruh kita curahkan untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Dan ilmu akan memberikan kita sedikit, tidak banyak. A'tini kullak u'tika ba'di. Lalu bagaimana orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu? Bagaimana orang yang selalu lalai? Dia tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha wujud Allah dengan sifatnya al-wujud, keberadaan Allah taala, jangan kita ragukan. Tidak boleh ada keraguan-raguan di dalam diri kita tentang pemahaman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama-ulama dahulu mereka sangat menganjurkan agar kita memperbanyak zikir, memperbanyak wirid-wirid yang gunanya, manfaatnya agar selalu kita memiliki kekuatan dan tidak tergoyahkan oleh hal-hal duniawiyah atau juga bisikan-bisikan syaitan wal iyadz billah yang akan menjerumuskan kita, yang akan menggoyahkan dan menggoyangkan iman kita ini dan pemahaman kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menganjurkan agar kita membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah taala bersamaku. Allahu nadhiri, Allah taala melihatku. Allahu syahidi, Allah taala menyaksikanku. Allahu nadhirun ilayya, Allah taala memandang dan melihatku. Ada beberapa riwayat dan ada beberapa doa. Ada yang diawali dengan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni, dan Allah taala dekat bersamaku. Ini di antara bacaan yang manfaatnya agar kita selalu sadar akan keberadaan Allah taala dan juga Allah taala yang melihat, menyaksikan, mengawasi kita setiap saat. Mengawasi kita setiap saat. Itu yang disebut dengan maqamul muraqabah. Al-muraqabah, seseorang merasakan dan menyadari bahwasanya Allah taala selalu melihat dan mengawasinya setiap saat, sehingga Allah Subhanahu wa taala al-muraqib, yang mengawasi kita setiap saat. Apabila kita menyadari akan itu, maka kita akan jauh dan sukar untuk berbuat yang buruk, untuk berbuat maksiat. A'adzanallahu minha, amin ya rabbal alamin. Famin ma'asil qalbi asyakku billahi taala, keraguan-raguan akan keberadaan Allah taala. Wal amnu min makrillah, dan seseorang merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Di dalam Al-Qur'an Allah taala nyatakan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari murka Allah, dari azab Allah, melainkan orang-orang yang merugi. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Bahkan semakin saleh seorang hamba, semakin takut, semakin khawatir kalau saja Allah taala murka kepadanya. Al-Imam Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin, seorang wali kutub di Tarim yang sekarang menjadi khalifah, adalah cucunya Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau diceritakan sama guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah suatu kali menyaksikan petir. Ada petir langsung beliau sujud, tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, jangan-jangan petir ini karena Allah taala murka kepada kita. Jangan-jangan petir ini karena Allah taala murka kepada kita karena dosa-dosa kita, kata beliau. Padahal ini seorang wali kutub di zamannya, orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling memahami Al-Quran dan hadis di zamannya, orang yang paling bertakwa dan beriman kepada Allah taala di zamannya. Subhanallah. Ketika menyaksikan petir menyambar, beliau merasa dan melihat kepada dirinya, jangan-jangan ini karena Allah taala murka kepadaku, karena Allah taala akan membenciku, kata beliau. Subhanallah, radhiyallahu anhu wa arda. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Bahkan di negeri kita ini berbagai macam musibah dan bencana bertubi-tubi. Mungkin jarang di antara kita yang melihat diri kita masing-masing sudah sampai di mana dan berapa banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan kita tidak melihat ini sebuah kemurkaan Allah taala kepada kita. Kita tidak sadar ini mungkin karena sebab dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Sementara kita santai, kita melihat, oh ini mungkin karena dosanya si fulan, ini mungkin karena dosanya si fulan, pejabat anu, pemerintah ini yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa, padahal dia sendiri masih bergelimang dengan dosa. Dan siapa orang yang mengatakan saat ini orang banyak yang bermaksiat, orang-orang pada lalai semuanya? Dia orang yang paling lalai, dia orang yang paling banyak dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan ini zaman sudah rusak, orang sudah banyak bermaksiat, banyak kemungkaran di sana sini dilakukan oleh si fulan, sementara ia mengklaim dirinya orang yang bersih wal iyad billah. Ia melihat dirinya orang yang suci, seakan-akan jauh daripada dosa-dosa, padahal justru ia orang yang paling berdosa, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya yang sempurna kepada kita, amin. Allah taala memberikan kesadaran kepada kita, Allah taala bersihkan hati kita dari setiap sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bersihkan dari penyakit-penyakit hati yang dapat menjadikan kita terhijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa lisanana minal kadzib. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik, ma'murkanlah ya Rabb jasad kami dengan selalu berbuat taat kepada Engkau ya Allah. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik وأمر أسرارنا بمشاهدتك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.